Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sallallahu salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali pastinya saya Hafiz bisa menyapa Anda kembali dalam program yang insyaallah selalu senantiasa mengajak kita untuk menguatkan iman dan menambah ilmu, yaitu Serambi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillah, dan tentunya senang sekali pagi hari ini buat pemirsa yang di rumah, dimanapun Anda berada, dan tentunya pagi hari ini ditemani bunda-bunda yang cantik luar biasa yang sudah izin kepada keluarga untuk hadir dan ngaji di majelis kami. Dan saya ingin sapa dulu, ini bunda-bunda yang hadir dari Majelis Taklim Shiratal Mustaqim, pimpinan Ustazah Yeni Tanjung Priuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sudah siap mau ngaji siap? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya pagi hari ini bersama guru kita yang insya Allah arahan untuk kita. Dan beliau sudah bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat terus, A. Semoga sehat, amin. Kuat iman dan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya pagi hari ini kita akan sama-sama bahas adalah syafaat Al-Quran. Dan langsung sama-sama kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran Surat An-Nahl ayat 89 dan juga Quran Surat Fusilat ayat 44 yang akan dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Huluki. Silakan. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, langsung saja kita ke AA nih, A. Dan buat pemirsa, kita sama-sama akan bahas tentang syafaat Al-Quran, A. Seperti apa, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, cahayai hati kami dengan Amin. Al-Quran. Amin, ya Allah. Tuntun hidup kami dengan Al-Quran. Amin. Bahagiakan dan muliakan sisa umur ini dalam naungan Quran. Amin. Jadikan kubur kami penuh cahaya dengan syafaat Quran. Amin. Dan golongkan kami menjadi hamba yang berjumpa denganmu di sorga tertinggi dengan Amin. Syariat Al-Quran. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Masuk ke hutan. Tidak ada petanya, tidak ada yang menuntun. Bandingkan dengan yang masuk ke hutan, dituntun, ditunjuki, mana yang lebih nyaman perjalanannya? Mana yang lebih tenang? Mana yang lebih selamat? Mana yang lebih sampai ke tujuan? Nah, itulah Al-Quran. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran sama dengan masuk ke hutan, tidak ada yang menuntun, tidak tahu jalan, sepanjang jalan sengsara. Dan bisa celaka dan tidak selamat sampai ke tujuan. Maka kalau mendengar kata Al-Quran itu bagai cahaya. Sekarang lampu ini mati, gelap gulita, repot. Tidak saling mengenal, tidak tahu jalan keluar. Bisa terbentur pintu, bisa malah menginjak teman. Gara-gara tidak ada cahaya. Jadi kalau kita melihat cahaya, oh inilah Al-Quran. Enak benar dengan adanya cahaya, betul tidak? Betul, betul. Kalau mau ngetes jauh dari Quran, tutup matanya, suruh jalan. Pasti bingung. Mau keluar dari sini saja tidak sanggup. Mau mengenal kiri kanan saja susah. Nah, jauh dari Al-Quran seperti tertutup matanya. Maka mudah-mudahan kita kalau mendengar kata Al-Quran langsung saja membayangkan cahaya, tunjuk, kebahagiaan, jalan keluar, jalan keselamatan. Memang yang pertama adalah membaca. Membaca Quran, walaupun kita belum paham, itu sudah ada pahalanya kalau diniatkan untuk ibadah. Niat ibadah itu sifatnya dua. Niatnya benar, caranya juga benar. Niat baca Qur'annya lillahi ta'ala, ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah lewat. Bukan ingin dipuji, bukan ingin dikagumi, karena ada orang yang bacaan Qur'annya bagus, qori, qori'ah, hafiz, hafizoh. Ini di dalam hadis yang sahih ya, yang dihisab yang kedua itu sesudah mujahid adalah orang yang belajar agama dan mengamalkannya, belajar Quran dan membacanya. Tapi di akhirat kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Kamu baca Quran karena ingin disebut qori, qori'ah, maka di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Bukan kurang ilmunya, bukan kurang bagus makhrajnya, tajwidnya, bukan kurang fasih, bukan kurang hafalannya, yang kurang satu, niatnya. Salah. Lebih sibuk ingin dipuji orang daripada ingin diterima oleh Allah sebagai amal. Makanya kalau mau berinteraksi dengan Al-Quran, periksa niat, mau apa nih? Ingin dipuji orang, ingin dikagumi orang, ingin dapat piala, ingin dapat hadiah. Kalau itu yang jadi tujuan dari Al-Quran, maka tidak akan sampai Al-Quran ini. Walaupun tahsinnya benar, hafalannya banyak, suaranya merdu, tidak sampai. Karena dari awal sudah salah jalan. Jadi kalau kita membahas Al-Quran, maka yang pertama luruskan niatnya. Mau apa? Niatkan setiap huruf yang dibaca supaya makin disukai oleh. Karena tidak ada yang penting dalam hidup ini kecuali satu saja. Allah suka kepada kita. Allah ridho ke Al-Quran itu, satu huruf itu satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam, mim itu bukan satu huruf, itu tiga huruf yang masing-masing 10 kebaikan. Maka niatkan baca Quran, memperbanyak kebaikan supaya Allah ridho kepada kita. Kalau niatnya sudah lurus, kesananya insya Allah akan lebih berat. Alhamdulillah. Yalah, seperti ibu hadir di sini, niatnya apa bu? haji dan dibenerin dulu niatnya dan caranya ya. Juga buat yang di rumah tentunya mudah-mudahan semua sedang menyimak kita dan nanti akan dilanjutkan kembali terus setelah yang satu ini. Rabi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kembali tadi pembahasan tentang kembalikan kepada niat. Iya. Jadi sebelum kita lebih banyak dengan Al-Qur'an, periksa niat. Karena kalau keburu hebat dengan Qur'an, salah niat, tidak sampai ke Allahnya. Percuma mau sehebat apapun ya, mau hafal 30 juz, mau juara dunia qori terbaik kalau salah niat tidak ada nilai di sisi Allah. Dari awal, nah, niat itu ada di 3 tempat, di awal, di tengah, dan di akhir. Ini harus kita jaga. Sebelum baca Quran harus dijaga niatnya lillahi ta'ala. Sedang membaca Quran juga harus dijaga. Karena ada kalanya niat di awal lurus, di tengah belok. Berubah. Karena ada yang memuji, ada yang menghargai. Ada kalanya sudah selesai ngapalin Quran, ria, sum'ah ingin memamer. Alhamdulillah ya, saya barupun menghafal sudah tua tapi saya tetap hafal. Nah, ini juga ya. Atau baru juga baca Quran potret-tret begitu ya. Alhamdulillah sudah 15 juz walaupun baru 2 minggu bacanya. Masyaallah, memang bagus tapi kepuasan hatinya tuh puas diketahui orang, bukan puas diterima Allah Taala. Jadi di awal, di tengah dan di akhir. Kalau dalam bahasa tauhidnya, kalau niatnya supaya ikhlas di amal, yang dibesarkan itu roja, harapan. Mudah-mudahan setiap huruf ini diterima oleh Allah. Kalau sedang membaca Quran, roja dan khauf, harap dan takut, berharap diterima dan terima. Tapi kalau sudah selesai beramal, yang dibesarkan khauf. Hilangnya penting sekali ilmu hati dalam membaca. Tahapannya membacanya harus benar. Jadi jangan sibuk ingin hafal dulu, ingin benar dulu. Hafal tidak benar juga jadi tidak sampai, ya kan? Niat dan cara, benar? Gimana kalau saya sudah tua belajar Quran? Ya bagus, daripada sudah tua tidak bisa baca Quran. Tapi malu, justru yang memalukan tuh yang gak belajar. Jangan takut, ya. Di pesantren kami, santri paling senior tuh bisa 84 tahun umurnya. Namanya programan. Belajar Quran tidak malu, malah itu berkah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Di antaranya paham Quran. Jadi kalau orang senang ke Quran, paham, itu karunia Allah. Yang pertama adalah belajar. Saya belum lancar membacanya. Itu malah dua pahalanya. Pahala belajar dan pahala membaca. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh senang sekali kepada yang belajar Quran. Walaupun terbata-bata dihormati, diangkat dengan dua pahala itu. Pahala belajar dan pahala baca. Kalau udah lancar bagaimana? Oh itu ya. Lalu, nah sesudah belajar, membaca, tilawah itu sudah ada pahalanya. Membacanya aja ada pahala walaupun belum paham. Lebih hebat lagi kalau paham. Karena ada tahu, ada paham, ada bisa, ada istiqomah. Jadi yang terpenting dari Al-Quran itu sebetulnya bukan hanya membacanya, tapi memahami dan mengamalkannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menuntut lewat Al-Quran bukan semata untuk dibaca, tapi untuk dipahami. Dan lebih jauh lagi, hafal dengan paham itu lebih mantap. Dan lebih hebat lagi, mendakwahkan, ngajak lain dekat dengan Al-Quran. Ada membaca, ini ya, ada menghafalkan, ada mengamalkan, ada mendakwahkan. Yud? Nah, beberapa kelemahan kita kalau baca Quran itu ada yang belum benar bacaannya, tapi terus we membaca. Nah, merasa dari dulunya udah begini, giliran diperbaiki, ngambek. Nah, ini biasanya kurang indah dalam pribadinya. Karena harusnya makin bagus bacaan kuncinya. orang yang bersih hati itu tawadu diantaranya, senang dapat masjid. Jadi kalau kita baca Quran dikoreksi sakit hati, berarti belum berdampak Quran itu. Ya, makin terbuka hati ini. Kalau ada yang mengoreksi, kan kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan. Kita minta Allah dengar kita baca Fatihah sering tiap hari, lalu Allah beri petunjuk, dikabulkan. Kita ingin ditolong tuh lewat teman, lewat tetangga, lewat anak, lewat ustad, lewat menantu, lewat siapa saja petunjuk. Kenapa malah ngadat ketika dikoreksi? Kita yang minta petunjuk, giliran diberi petunjuk, ngambek. Tahu kenapa? Karena memang dia niat ngedeketin Allah. Hati-hati ya Bu, dalam baca Quran teh jangan jadi ujub, jadi ria. Orang tidak baca Quran, dia nyesel ke Allah, ya Allah ampun saya sudah tua belum bisa ngaji dengan baik. Ampun saya ngaji tapi belum mengamalkannya. Ada orang baca Qurannya jelek tapi tobat, itu lebih bagus dibanding dengan yang baca Qurannya sombong. Karena yang sombong itu la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sombong walau sebesar zarah. Jadi makin baca Quran tuh harusnya makin ngarap-ngarap pertolongan Allah. Karena peluang sombongnya jadi besar. Peluang ujubnya jadi besar. Dengar orang salah, hey, ngaco tuh salah bacaannya, hey, yang benar tuh begini. Tapi dengan kesombongan. Harusnya kan melihat orang yang salah tuh kita tuh melayani, membantu supaya tahu, bukan meremehkan. Allah memperlihatkan orang yang belum bisa baca Quran ke kita. Allah sudah memampukan kita baca Quran, hutang kita kepada dia. Harusnya kita tuh membantu orang, bukan meremehkan. Kayak ibu-ibu rajin ke pengajian, lihat ibu-ibu yang belum suka ke pengajian, bukan diremehkan, tapi dibantu. Ayo kita ke sana, oh saya tuh gak punya kerudung, beliin kerudung. Ayo suami saya melarang, bilang sama suaminya, angkut suaminya ikut ke pengajian. Nah, yang baca Quran tuh bahayanya itu tuh jadi merasa lebih dari yang lain. Ujub, merasa spesial, meremehkan orang jadi sombong. Dengki dengan yang suaranya lebih bagus. Makanya bahaya musabaqah tilawatil Quran itu paling bahaya itu. Bahayanya di mana? Bahayanya niatnya salah. Bukan tidak boleh ikut musabaqah, tapi harus mati-matian jaga niat. Jangan-jangan lebih sibuk ingin dapat piala daripada ingin dapat pahala. Lebih di hati. Lebih sibuk memikirkan juri yang menilai daripada mengingat Allah yang maha menilai hati. Bahayanya nanti tidak bisa lihat orang lain bacaannya bagus. Wah, itu dengki namanya. Masa kita dengki dengan orang yang baca Quran, benar? Lalu orang salah, kita bahagia, itu dengki juga. Oh, makanya saya kalau maaf kalau ada santri yang ikut musabaqah gitu, enggak didoakan menang, enggak. Didoakan supaya diterima aja amalnya. Mau apa ada piala kalau enggak diterima oleh Allah, benar? Betul tidak Bu? Betul. Mau apa jadi juara kalau diujub, sombong, takabur, ada kalanya belum menang, enggak sombong. Udah menang, sombong. Lalu kemana Qur'annya? Berarti Qur'an cuma alat. Padahal Qur'an itu kalam Allah, agar kita dapat cahaya hidup menjadi lebih baik. Makanya tolong luangkan waktu selain membaca tilawah juga belajar. Ya, nggak apa-apa seayat demi seayat. Toh ya surat ini kan lagi musim pilpres ya. Coba baca surat Ali Imran ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadal khair innaka ala kulli syai'in. Daripada kita baca WA orang yang bikin panas, baca dari Allah kalam Allah ini ya. Allah pemilik kerajaan langit dan bumi, Allah berikan kuasaan, kerajaan, kedudukan. Siapa yang dia kehendaki, Allah ambil dari siapa yang dia kehendaki. Allah muliakan siapa yang dia kehendaki. Allah hinakan siapa yang dia kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebajikan dan Allah maha kuasa. Innaka sesungguhnya engkau maha kuasa atas. Jadi siapa yang menentukan Presiden Indonesia 2019? Allah. Kalau baca Quran tenang. Kalau enggak baca Quran tegang. Benar? Yang menentukan presiden itu bukan kampanye Allah. Kalau Allah kehendaki seseorang jadi, nanti Allah gerakan. Takdirnya mengalir kepada jadi. Tapi jadinya jabatan belum tentu jadinya kemuliaan. Karena oleh Allah dipisahkan antara jabatan dan kemuliaan. Banyak orang-orang tidak baik juga oleh Hitler jadi tuh kanselir Jerman dulu. Mao Zedong jadi, kalau Allah mau siapa aja yang Allah kehendaki jadi. Tapi belum tentu dimuliakan. Jadinya mulia innakum indallahi atqakum. Kalau jabatan itu diraih dengan cara yang takwa, kemudian dimanfaatkan dengan penuh ketakwaan dan ngajak masyarakat jadi ahli takwa, barulah mulia. Ya, jangan terlalu heboh dengan pilpres ini. Cool, tahu cool? Nah. Cool, tenang ya. Orang yang baca Quran mah tenang. Taunya bahasa Inggris, saya pikir bahasa Sunda, cool. Cool ya. Jadi tenang. Kalau orang baca Quran lalu paham, kita jadi tenang. Tidak usah sibuk nyebarin ini hoax sana sini, tegang. Mendingan kita baca, kita banyak doa. Dan enggak ada malaikatnya yang kita pilih, dua-duanya manusia yang punya kelebihan dan kekurangan. Benar? Betul. Dua-duanya saudara kita. Dua-duanya ingin berbuat yang terbaik bagi negeri ini. Betul. Tapi Allah yang menentukan. Nah, kalau sudah baca Quran kan lebih tuh. Sekarang teh tegang. Tahu kenapa tegang? Apa tuh? Karena kurang baca Quran, kurang paham Quran, kurang mengamalkan Quran, jadilah tegang. Berarti bukan cuma sekedar baca ya, walaupun baca sudah mendapatkan nilai pahala dari Allah. Ada baik, niat. Ada yang lebih baik. Ya. Permasalahannya banyak sekali nih yang orang hanya membaca nih untuk memotivasi untuk bisa menghafal dan memotivasi untuk bisa lebih paham maknanya. Ini perlu sekali pendalaman lagi, tapi saya break dulu ya setelah yang saat ini. Tetap pemirsa, tetap bersama kami, jangan beranjak, nanti akan dilanjutkan kembali. Tetap di Serambi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali. Kan tadi ya bilang untuk menyikapi permasalahan saat ini adalah ketika kita kembali ke Quran, itu insya Allah kita bisa menyikapi keadaan saat ini. Tapi masalahnya ada orang yang cuma bisa membaca saja dan menghafal. Nah makanya bagaimana pertemuan tuh? Ini kita motivasi. Ayo selain membaca, selain menghafal, mulai pahami. Kalau baca misalkan sehari satu juz, ada ini sering enggak? Enggak. Baca WA banyak, WA. Katanya kalau baca WA sampai bercahaya wajahnya. Karena baca WA. Iya, karena ditutup selimut juga gini terus. Berarti lampu. Minimal apa? Bu, satu bulan sekali itu khatam Quran tuh. Jadi satu hari satu juz. Kalau satu hari satu juz berarti sebelum sholat satu lembar, sesudah sholat satu lembar, maka lima kali sholat itu 10 lembar. 10 lembar itu artinya satu juz. Halaman tuh kalau baca pelan-pelan 3 menitan, 3,5 menit, ya 5 menit paling lama. Berarti ibu aja ngobrolnya udah satu halaman. Ibu dandan berapa menit? Setengah jam ada? Hah? Udah tua sih ya, udah agak lebih cepet bu. Nenek berapa lama dandannya, Nek? Enggak pernah dandan. Udah enggak pernah dandan. Udah lewat ya. Ah, benar, mending baca Quran. cantik karena dempul dengan cantik karena mengamalkan Quran beda. Kalau cantiknya karena mengamalkan Quran, pancarannya dari hati, mau keriput juga enggak ngepek, makin indah. Kalau cantiknya karena dempul, ya itu enggak lama. Bahkan walaupun cantik tetap aja enggak nyaman karena hatinya enggak nyaman. Kalau orang mengamalkan Quran tuh hatinya nyaman, Bu. Kalau ini nyaman, wajah kita nyaman dilihat, perkataan kita nyaman didengar, tulisan kita nyaman dibaca, sikap kita nyaman disaksikan karena hatinya nyaman. Tapi walaupun ininya dibagus-bagusin, kalau jauh dari kebenaran Quran hatinya enggak nyaman. Kalau enggak nyaman, wajah tuh enggak nyaman dilihat walaupun cakep, omongan tuh enggak nyaman didengar, dan tulisan tidak nyaman dibaca. Karena memang berkah Qur'annya kurang pada dirinya. Makanya ibu-ibu yang rajin baca Qur'an, kalau niatnya benar, caranya benar dan paham, itu pasti nyaman. Contoh nih ya, ini kan saya lagi pusing nih. Dengar berita tuh kayak gimana, kenapa jadi begini? Pusing gak sih? Males, Bu, saya baca berita tuh. Padahal ini lagi banyak tokoh-tokoh Islam lagi manggung dari dua-duanya, benar? Coba kalau kita lihat di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Ini ringkasnya saja ya, surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang beriman tuh bersaudara. Jadi kalau sudah punya iman, walaupun tingkatan iman beda-beda tingkatannya, kalau sudah punya iman ke Allah, sudah benar akidahnya, itu saudara. Walaupun bertengkar, harus ada nih, wa aslihu baina akhwaikum, harus ada yang ngedamaikan. Apa dalam persaudaraan itu, 11, dalam surat Hujurat ayat 11, kalau kita maknai dan kita amalkan, tenang. Larangannya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Hei orang yang beriman, jangan mengejek, mengolok-ngolok satu kaum karena boleh jadi yang diejek, diolok-olok itu lebih baik. Itu larangannya, jangan mengejek, mengolok-ngolok karena boleh jadi dia lebih baik. Wala nisa, perempuan, jangan suka ngejek wanita yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diejek itu lebih baik daripada yang ngejeknya. Allah Maha tahu. Ini sekarang saling mengejek. Wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela. Itu dilarang. Sekarang saling mencela. Apalah artinya pemilu kalau jadi banyak dosa, benar? Kita baca Quran tapi enggak dipraktekan. Harusnya orang yang baca Quran enggak akan dia mengejek, mengolok-ngolok. Enggak akan dia saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, jangan panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Sekarang kampret, kecebong, cepret. Gimana itu kan binatang, benar? Enggak boleh. Itu dilarang oleh Al-Quran. Jadi harusnya umat Islam ini digiring oleh para tokoh-tokoh pemilu ini. Hayo baca Quran, amalkan diantaranya ini. Gak ada tuh nanti saling mencela. Orang yang saling mencela, saling mengejek, saling panggil-memanggil. Berarti dia tidak mengamalkan tuntunannya sendiri. Al-Hujurat ayat 12. Jangan berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzan. Hei orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek. Nyari-nyari kekurangan, kesalahan, aib. Lah ini sekarang begitu. Ini tidak cocok dengan tuntunan Quran. Malu hidup kayak gini, benar? Ya. Wala tajassasu, wala yagtab ba'dukum ba'do. Jangan suka ngomongin kejelekan orang. Itu ghibah. Hukum ghibah itu seperti memakan daging saudara yang sudah meninggal. Ini saudara meninggal, mayatnya kita makan, kita kunyah. Haram. Memakan bangkai haram. Ini apalagi saudara menjijikan, kanibal, keji, betul? itu perumpamaan yang Allah berikan bagi orang yang suka ngumpat, bergibah, hina sekali. Aduh, ini gimana sekarang Pilpres jadi banyak yang bergibah, benar? Kekurangan, kesalahan dibuka-buka, disebarkan, diomongin. Jadi ajang dosa. Ya. Harusnya Pilpres ajang pendidikan akhlak. Setuju tidak hadirin? Setuju. Ya. Cuman siapa yang dengar? Cuman kita-kita yang dengar. Ini. Tapi begini, terkadang orang yang paham secara baca iya, paham juga. Malah terkadang yang pelakunya adalah... Ya, kan ada empat tingkatan. Tahu. Tahu, sabar. Tahu, sabar, tidak. Paham, sabar. Belum. Ada tahu, kalau tahu itu mendengar, melihat, tahu. Dapat informasi, tahu. Kalau paham itu belajar. Ada yang paham sabar, ada. Sabar itu menahan diri. Sabar itu tiga tempatnya. Di awal, di tengah, di akhir. Sabar itu sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam itu paham ilmunya. Bisa sabar, beda lagi. Tidak semua yang paham bisa mengamalkan. Iya. Tahu kuda? Tahu. Paham kuda? Paham. Paham kuda enggak? Tidak. Coba kalau telinga kuda ke belakang, apa artinya? Mana yang paling bagus? Nepuk leher kuda, pantat kuda. Datang, coba tepuk pantat kuda. Pasti dikasih cap. Bener. Namanya cap kaki kuda. Baik. Ada tahu, ada paham, ada bisa. Nah, bisa ini dengan mujahadah. Betul, tidak ya. Setiap orang yang paham melakukannya. Ya. Karena itu perlu riado. Nah, puncaknya istiqomah. Ya, jadi Quran itu dibaca, dipahami, dilatih, diamalkan. Baru nanti dapat martabat mulia. Baik, kita kasih kesempatan buat bunda-bunda yang hadir. Mau bertanya siapa, Ibu? Ya, boleh. Yang depan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Mariati dari Majlis Taklim Shiratul Mustaqim Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. AA mau bertanya nih. Orang yang anak-anak yang belajar Al-Quran, kadang-kadang aku pengen memberikan kemuliaan. Tapi ibuku gak bisa baca Quran katanya. Gimana tuh, AA? Ya belajar dong sederhana ya, banget. Anak-anak gini, aku mau Bu ngasih Al-Qur'an kemuliaan pada ibuku, tapi ibuku enggak bisa baca Quran. Belajar mamanya, tapi mamaku enggak mau. Jadi apa orang yang bisa enggak bisa baca Al-Qur'an masih dikasih sama Allah kemuliaan dari anaknya atau gimana gitu. Baik. Jadi hadis itu adalah orang tua yang bersungguh-sungguh mendidik, memfasilitasi anaknya, jadi nanti di akhirat anak ini bisa membawakan mahkota cahaya ketika nggak ada dalam kesulitan ini anak. Nah, sebetulnya yang saya paham itu adalah orang tua yang memang sangat ingin anaknya jadi dekat dengan Quran, mendoakan, memfasilitasi, mendukung anak jadi pahalanya ngalir. Nah, bagaimana dengan orang tua yang belum bisa baca Quran? Insya Allah kalau anaknya baik akan berbuat sesuatu, nanti ada kebaikannya buat ibu bapaknya. Mungkin ibu bapaknya belum bisa baca Quran, tapi dengan berkah anaknya yang baik ini, lambat laun dengan izin Allah bisa juga baik. Gitu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ikhlas itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh ke Allahnya, nanti akan Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Mungkin orang tua ini pengen, tapi banyak kendala. Tapi sangat ingin, dia biayai anaknya ngapalin Quran, dia antar semua. Ini kan dilihat oleh Allah perjuangan orang tua ini. Anaknya jadi hafal Quran, tapi orang tuanya tetap tawadu. Ya, jangan sampai pamer kemana-mana, alhamdulillah anak saya hafiz, tapi dia gak pernah baca. Beda lagi urusannya. Dia juga berusaha, dia ingin, dia fasilitasi. Allah melihat, ya semuanya ada hitungannya di sisi Allah. Baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali ya untuk penanya berikutnya. Yang mau bertanya, Ibu siapa? Ya boleh, Ibu belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang syafaat. Ya, Ibu namanya siapa, Ibu? Oh iya, ya. Saya lupa. Ibu Yeni. Ibu Yeni. Dari Majelis Taklim Shiratal Mustaqim Tanjung ya. Priuk. Baik, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang kepadamu memberi syafaat di hari kiamat nanti. Kita sudah baca Al-Qur'an misalnya, terus syafaatnya nanti seperti apa ya, ya? Itu yang mau saya tanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang Allah janjikan itu pasti lebih daripada yang terbayang. Yang harus kita waspadai dari bacaan Quran adalah takut kita tidak layak mendapatkan syafaatnya. Jadi jangan mikirkan hadiahnya dulu dari Allah ya. Karena pasti hadiah dari Allah itu melampaui dari kebaikan yang kita pikirkan. Tapi pertanyaannya, apakah bacaan Quran saya ini layak mendapatkan syafaat atau tidak? Kan ada yang, saya ini sudah sholat, saya sudah ngaji, saya sudah tahajud, tapi kenapa kok hutang saya nggak lunas-lunas? Selalu mikirnya hadiah dari Allah. Jarang, saya tanya aja, ibu yakin sholatnya khusyuk? Gitu. Ibu ngajinya benar-benar turun, begitu saja. Nah, jadi saya yakin jaminan Allah syafaat itu luar biasa, sesuatu yang dahsyat sekali. Tapi kan masalahnya bukan janji Allah. Masalahnya bacaan Quran ini terima enggak oleh Allah? Layak enggak kita dapat syafaatnya? Begitulah ya. Makanya dari tadi yang dibahas itu keikhlasan, diamalkan atau tidak. Jangan sampai kita sibuk baca ingin syafaat. Tapi saat yang sama kita riya dengan bacaan kita, sombong dengan bacaan kita, kita dengki dengan bacaan orang lain. Dan kita tidak ngamalkan apa-apa dari Al-Quran kecuali membaca saja. Tidak berusaha memahami, tidak berusaha mengamalkan, tidak ada perubahan pada diri kita. Bisa jadi enggak dapat syafaatnya. Jadi mendengar kata syafaat itu adalah posisi diri. Layak tidak nih dapat syafaat. Baik. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, nanti dilanjutkan kembali. Dan buat pemirsa, jangan kemana dulu. Rabi Islami. Mutiara Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dan sekarang masih kan buat ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, yang mau bertanya siapa, Ibu? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Mariani dari Majelis Taklim Shiratal Mustaqim Sungai Bambu Tanjung Priuk Jakarta Utara. Ya. Begini, saya mau bertanya. Apakah kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, kalau baca bahasa Indonesianya itu kak suka salah, kalau enggak sama bahasa Arabnya. Terus kita baca terjemahannya aja, apakah itu akan mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah nanti. Itu saja, terima kasih. Tunggu dulu, kenapa enggak belajar Qurannya? Ada yang itu, ada. Baik. Oh, ini mewakili. Mewakili. Baik. Baik, begini ya Bu, tiap orang tuh punya latar belakang beda-beda. Ada yang keluarganya tuh jauh dari Quran, sehingga anak-anaknya enggak dididik Quran dan besar juga, udah keburu tua, baru sekarang, di tetangga saya, nah ada yang begitu, ada yang baru masuk Islam. Sangat beragam latar belakang. Yang penting tidak pernah ada kata terlambat untuk akrab dengan, ya, sambil, kan tidak langsung lancar baca Quran itu. Sambil tak melancarkan cara membaca Quran yang benar, baca terjemahnya itu juga kebaikan. Jangan sampai tidak sama sekali. Pokoknya tiap buka WA langsung ingat saya udah buka Quran. Jangan sampai WA bangun tidur langsung broadcast tahajud dia sendiri enggak. Pagi, siang, malam terus saja buka HP itu Qurannya enggak pernah dibuka. Jangan sampai begitu ya Bu. Bagus itu awalnya odoj, one day one juice. Nanti tambah lagi onoj, Tahu onoj? Apa tuh? One night, one juice. Jadi bangun tahajud, tahajud itu satu juz bacanya. Ah, saya kan belum hafal, pakai mushaf. Insya Allah malam satu juz. Kalau kita sibuk akrab dengan Al-Quran, beda. Karena Al-Quran itu zikrullah. Kalau niatnya ikhlas, hati tenang. Nanti banyak keajaiban dalam hidup kita tuh, banyak pertolongan Allah. Minimal tidak akan banyak ngobrol orang yang banyak akrab dengan Quran. Yang banyak ngomong tuh biasanya jarang baca Quran. Yang banyak ngobrol, karena orang yang banyak baca Quran, mulutnya itu jadi makin barokah, remnya pakem. Kalau mau ngomong sia-sia tuh dia enggak mau. Jadi seperti ada kekuatan yang menahan dari perkataan yang tidak baik. Kalau orang rajin baca Quran dengan ikhlas, itu nanti semuanya ikut terjaga. Matanya terjaga, pendengarannya terjaga. Doanya juga jadi luar biasa mustajabnya. Karena mulutnya ini penuh berkah. Ya, tanya ibu-ibu, biasakanlah dikit-dikit Al-Quran. Ya, dikit-dikit Al-Quran. Kalau lagi halangan gimana? Kalau ibu terbiasa tilawah Quran, baca Quran, pas halangan ibu-ibu misalkan tidak bacaan mushafnya, ibu tetap dapat pahala yang sama karena sudah jadi kebiasaan kita baca Quran. Kan bukan keinginan halangan tuh. Ya, itu dapat pahala yang sama, tambahan lagi dapat ilmu tafsir dan sebagainya. Makanya udah waktu mah akrabkan dengan Quran dan usahakan diamalkan. Enak bu, tanya gitu kata yang mengamalkan, ya. Iya, iya. Ya daripada segala dilihat, segala ditonton, segala dibaca, gak jelas, bikin kotor hati. Ya sudah gitu aja. Ini tadi ya, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau lagi halangan tuh berarti gak boleh megang mushaf? Oh, sebagian ulama, sebagian besar, jadi tidak tilawah menggunakan jemaah, mempelajari hadis, niat mencari ilmu, bagus. Kalau dari HP misalnya, Quran HP gitu ya? Ya, Quran HP, Quran ya. Jadi ulama berbeda pendapat ya. Ada yang begitu hati-hatinya, ada yang ini memang interaksi dijaga. Jadi tidak ada salahnya kita mempelajari kedua belah pihak. Iya. Nah, HP juga kalau nggak pegang mushaf, HP aja ya. Ada 5 ayat, ada waktu sedikit buka, betul tidak? Baca Qurannya, baca tarjamahnya, bagus. Boleh. Oh, ya daripada segala dibaca, motorin hati. Iya. Pilpres terus yang dibaca, padahal belum tentu hidup bulan April. Baik. Terima kasih dan kita kasih kesempatan buat penanya berikutnya lagi ya. Yang mau bertanya, ibu, siapa lagi bagian sini? Silakan. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosilah dari Majelis Ta'lim Shiratal Mustaqim Sungai Bambu Tanjung Priuk. Saya mau bertanya, kan selalu memohon syafaat untuk di dunia dan akhirat. Apakah kita juga boleh memohon syafaat untuk misalnya keluarga terdekat kita yang emang dia gak pernah membaca Al-Quran gitu. Arti mintanya minta petunjuk, minta hidayah kepada, kalau ada saudaranya yang belum mendapatkan hidayah Islam, doakan. Karena mereka juga hamba Allah. Kita kan dapat hidayah juga karunia Allah. Kalau kita lihat orang lain tuh harus ingin orang lain juga jadi selamat. Kita udah bisa baca Quran, ada orang lain yang belum bisa baca Quran, jangan meremehkan. Tapi minimal doakan. Syukur kalau kita memfasilitasi, belikan Qurannya, kenalkan dengan ustazahnya, atau kita luangkan waktu. Wah, itu luar biasa. Ya. Gak mau Pak Ustadz, kan? Gak mau diajak baca Quran. Tenang. Ya mungkin sekarang bukan tidak mau, tapi belum mau. Berapa banyak di antara kita yang asalnya juga belum mau, sekarang mau, benar? Dulu ibu-ibu juga mungkin belum pakai jilbab, ya, ya kan? Kan tidak bisa memvonis orang karena yang membulak-balik itu adalah Allah. Mungkin karena Allah dititipkan ke kita supaya kita indah akhlaknya. Kamu aja baca Quran kayak gitu. Teman saya nggak baca Quran lebih baik sama saya. Ibu baca Quran ya judes, banyak omong. Nah kan, jangan sampai kita sibuk dengan Quran tapi tidak ber tidak wujud dalam akhlak. Karena ketika Siti Aisyah ditanya tentang Rasulullah, akhlak Rasulullah itu apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran itu kalam Allah yang kalau dipraktekkan wujud dalam keseharian. Allah jamil yuhibbul jama'al, itu maha indah dan mencintai keindahan. Orang yang akrab dengan Al-Quran, indah akhlaknya. Berkah dari indah hatinya. Iya. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini begini nih, ngajinya jarang, Quran jarang, tapi nyetel tipnya rajin tuh. Tip Quran gitu, YouTube-nya Quran. Itu nilainya seperti apa tuh? Oh, tinggal ditingkatkan selain lihat YouTube, selain itu juga ngaji. Ya. Jadi kalau bisa satu amal ini, tinggal disempurnakan saja. Pokoknya kalau ingin mendekat ke Allah, niatkan setiap huruf yang dibaca itu supaya makin dekat dengan Allah. Jadi makin banyak dibaca, makin dekat dengan Allah. Tidak usah peduli orang lain tahu atau tidak, orang lain memuji atau tidak, orang lain menghargai atau tidak. Yang penting sebanyak mungkin kita makin dicintai Allah. Karena hidup ini bahagia sengsara itu tergantung Allah suka enggak ke kita. Mau dipuji sedunia, kalau Allah enggak suka ke kita, enggak ada apa-apanya pujian orang. Kelas. Iya, iya, iya. Baik. Kemudian saat ini kan memang kita dihadapi oleh era globalisasi ya. Oh iya, sudah commercial break. Berarti pertanyaan saya tahan dulu. Soalnya tadi sepertinya masih ada waktu, tapi ternyata sudah selesai di segmen yang ini. Dan mudah-mudahan kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Jadi buat pemirsa, tetaplah bersama kami. Serambi-serambi, mutiara hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan kembali, A. Nah, zaman sekarang ini orang man sosmed, A. Orang apa-apa mencari agama, mencari ilmu itu lewat sosmed. Kadang guru-guru yang ada di sosmed itu beda pemahaman, ada yang mungkin penjelasan dari penafsiran Al-Qur'an itu arahnya ke sini dan yang satu adalah arahnya ke sana. Bagaimana tuh buat orang-orang yang selalu mencari ilmu melalui media sosial? Ya, pertama memang mencari ilmu itu niatnya harus benar-benar lillahi ta'ala. Ya, tidak semua orang mencari ilmu agama ingin dekat dengan Allah. Ada yang ingin dunia, ingin dipuji, ingin bisa berdebat, ingin bisa kelihatan pinter, ingin kelihatan gelarnya. Tidak semua orang yang belajar agama ingin dekat dengan Allah. Nanti cirinya apa? Cirinya agamanya itu kurang, ilmunya itu hanya jadi bahan omongan dan pikiran, bukan jadi bahan amalan. Ya. Kan ada yang seorang suami yang protes itu, Bu. Ini istri saya ini ngaji kayak makan obat. Sehari 3 kali. Tapi yang berubah cuma seragamnya. Kelakuannya mah enggak rubah. Dan yang terjadi peningkatan itu bukan ningkat iman, tapi ningkat cicilan. Nah ini kenapa? Pernah juga lihat sebuah majelis taklim yang pulangnya itu berantakan ya. Bekas minum, bekas kue-kuenya. Loh ini gimana? Ini belajar apa? Nah rupanya tidak semua orang datang ke majelis taklim itu ingin dekat dengan Allah. Tapi ada yang cuma pengen aja ke majelis taklim. Ada yang malu, masa orang lain ke majelis saya enggak. Ada yang mau pamer sesuatu. Ada yang bosan, ah di rumah banyak kerjaan, mending ke majelis aja. Jadi belum tentu orang tuh nyari keridoan Allah. Nah kalau orang nyarinya keridoan Allah, Allah udah pasti tahu. Allah kan tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidati sudur. Dalam surat Al-Mulk tuh ya, mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau keraskan, Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimun bidati sudur. Jadi kalau ya Allah saya ingin sekali mendapat petunjukmu, nanti Allah akan ngatur itu, dapat ilmunya tuh ya. Karena Allah enggak akan menyia-nyiakan orang yang ingin dekat dengannya. Tidak semua orang belajar agama tuh pengen dekat dengan Allah. Dan tidak semua yang mengamalkan agama juga pengen dekat dengan Allah. Ada yang mengamalkan baca Quran hanya untuk dipuji orang, untuk dikagumi orang, untuk hadiah. Ini enggak nyampe ke Allah. Allah tahu, enggak bisa dibohongi. Mungkin mulut mengatakan saya berbuat lillahi ta'ala. Kan Allah tahu rahasia hati kita. Makanya dari tadi tuh kita memang janji syafaat dari Allah itu udah pasti benar. Pertanyaannya layak enggak? Kita suka sibuk dengan janji Allah, itu udah enggak usah diragukan. Tapi yang harus kita tanya, itu layak enggak sih kita dapat ini? Jangan sampai kita sibuk ngejar-ngejar, wah solawat yang ribuan kali. Tapi layak enggak solawatnya diterima oleh Allah? Jelas nih ibu-ibu, makanya harus niatnya baik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi. Tahu ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu orang yang putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Makin ikhlas, makin enggak ngarap apa-apa dari makhluk. Makin berharapnya supaya diterima aja amal ini. Udah enak. Dengarnya enak enggak? Apalagi mengamalkannya. Nah, dalam mencarinya, membacanya ikhlas, dalam mengamalkannya juga ikhlas. Bukan untuk dianggap sebagai orang baik, bukan agar orang lain jadi baik ke kita, bukan agar kita tidak dimusuhi. Tapi enggak, kita mengamalkan kebaikan itu supaya Allah ridho. Kayak ibu baik ke suami, bukan supaya suami baik ke ibu. Ibu baik ke suami supaya Allah ridho ke ibu. Karena ibu enggak bisa ngebulak-balik hati suami. Walaupun ibu baik, kalau suami dibikin nek-nek aja sama ibu. Tapi kalau ibu baiknya lillahi ta'ala, oleh Allah dibalikin suami sayang ke ibu, udah pasti sayang tuh. Karena suami ibu ciptaan Allah, milik Allah, ya. Ada dalam kekuasaan Allah. Nah mudah-mudahan dalam berinteraksi dengan Quran juga, benar-benar lillahi ta'alanya itu murni, sehingga yang belajar, yang baca, semuanya dapat syafaat. Yang mengamalkan dan yang mendakwahkannya juga. Ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak manfaat yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Dan tentunya dengan kajian hari ini, baik pemirsa maupun kita semua yang ada di studio ini, semoga kita lebih akrab lagi dengan Quran dan mau mempelajarinya dengan membaca, menghafal, memahami, dan mendakwahkannya. Moga kita adalah orang-orang yang baik di mata Allah dan juga sesama manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Qur'an dan mau mengajarinya. Semoga ini bisa jadi manfaat buat kita dan nanti pimpin doa untuk kita dan dari kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Ya Allah, wahai yang Maha mendengar, curahkan rahmat-Mu ya Allah. Syariatnya dengan Al-Quran-Mu, berikan petunjuk-Mu lewat, jadikan ampunan-Mu dengan keberkahan Quran-Mu, ya Allah. Dan golongkan kami menjadi orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan-Mu dengan Al-Quran. Ya Allah, pertemukan kami dengan-Mu, ya Karim, berkah dari Al-Quran-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, tawakina azabannar. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.